untuk agama yang lurus ini. Fitrah Allah sudah fitrah manusia yang Allah berikan pada mereka. Allati fatarannasa 'alayha, yang Allah telah jadikan manusia di atas fitrah tersebut. Ini agama ini fitrah yang Allah telah jadikan. Yaitu fitrah Allah yang Allah sudah berikan pada setiap manusia. La tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan dalam penciptaan-penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Ikhwan fil na'azukum Allah kaum muslimin sahrumati. Kaitannya ayat ini dengan godaan syaitan adalah ketika 4 bulan yang lalu kita bahas, kalau enggak salah 4 bulan yang lalu atau lebih, tentang janji-janji syaitan atau rencana-rencana syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan wala amurannahum, atau ayat sebelumnya atau kalimat sebelumnya wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Ini ucapan syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dilaknat, ketika dikutuk menjadi marjum rajim. Maka iblis menyatakan, sungguh aku akan sesatkan mereka, aku akan berikan angan-angan pada mereka, dan aku perintahkan mereka agar mereka merusak ciptaan-ciptaan Allah, menggunting telinga hewan-hewan, dan aku perintahkan mereka agar mereka merubah ciptaan Allah. Masih ingat pembahasannya? Apa yang dimaksud ciptaan Allah? Bahwa iblis memerintahkan mereka agar merubah khalq Allah, merubah ciptaan Allah. Memiliki dua makna yang merupakan makna lahir dan makna batin, atau makna zahir dan makna batin, makna yang hakiki dan makna yang sifatnya abstrak. Kalau yang hakiki tentunya merubah ciptaan bentuk badan ini. Hidung dikasih oleh Allah, masya Allah bagusnya, diganti. Demikian pula segala macam proses-proses perubahan-perubahan operasi plastik dan sebagainya, alasannya ingin cantik, relatif cantik itu. Ah, para wanita, cantik itu relatif. Kata si fulan cantik, kata yang alam enggak cantik, bisa saja terjadi. Sehingga ngapain ini berubah? Carilah pasanganmu yang suka pada kamu, titik, dengan apa adanya. Tetapi syaitan membisikannya, falayughayyirunna khalqallah, akhirnya mereka merubah ciptaan Allah. Ini salah satu tafsir. Tetapi yang lebih mengarah ke sana justru tafsir yang kedua, yaitu yughayyirunna khalqallah, merubah ciptaan Allah, yakni merubah agama yang sudah fitrah di hatinya. Ini yang berkait dengan ayat yang sedang kita bahas. Ini berkait dengan ayat yang sedang kita bahas. Adapun yang tadi masalah tafsir yughayyiruna khalqallah sudah dibahas pada kajian-kajian yang lalu. Maka ayat Allah yang sekarang kita bahas, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia di atas fitrah. Fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha. Ini ciptaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan manusia di atas fitrah tersebut. Kemudian Allah katakan la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada khalqillah ini. Berarti khalqillah ini kembalinya kepada mana yang sebelumnya, yaitu tentang perubahan atau tentang fitrah yang Allah jadikan pada manusia. Ikhwan ibn a'azakum, maka tergambarkan betapa syaitan memusuhi anak Adam, turunan Adam, dan dia sudah bersumpah dengan nama Allah untuk menentang Allah, dan sudah menyatakan di hadapan Allah akan menyesatkan manusia seluruhnya kalau bisa, dan aku akan perintahkan mereka agar mereka merubah fitrah-fitrah yang sudah Allah jadikan di dalam hati-hati mereka. Padahal Allah katakan fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha, itu fitrah Allah yang Allah sudah ciptakan seperti itu manusia, ternyata dirusak oleh dirinya sendiri dengan godaan-godaan syaitan. Hadis yang mendukung masalah ini adalah hadis yang banyak kita kenal, banyak kita baca, muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah seorang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Berarti diciptakan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwijanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, tetapi bapak ibunya yang menjadikan mereka menjadi Yahudi atau Nasrani atau Yahudi. Kama tantuj al-bahimatal bahimatan jama'ah, sebagaimana binatang-binatang ternak melahirkan binatang ternak yang begitu. Telinganya yang begitu, semuanya begitu. Tetapi kata Nabi SAW, fahatuhissuna fiha min jad'a, apakah kalian lihat pada binatang-binatang ternak itu ada yang sudah mujadda? Mujadda itu terpotong telinganya karena katanya dipersembahkan untuk berhala. Dipotong telinganya sebagai tanda bagai ini, bahwa ini adalah unta keramat, sapi keramat, atau ini kambing keramat. Diberi tanda dengan dipotong telinganya. Kata Nabi SAW, apakah kalian pernah melihat lahir seperti itu? Tidak, tapi manusia yang rusaknya. Adapun yang cacat mungkin Allah takdirkan itu adalah bukan keumumannya, tetapi ada faktor-faktor lain yang Allah takdirkan seperti itu. Hatta takunu antum tajda'unaha, maka tidaklah lahir kecuali sapi yang sama, kambing melahirkan kambing yang sama, unta melahirkan unta yang sama, hingga kalian yang merusaknya, yang memotong telinganya dan memberi tanda-tanda seperti itu, kemudian berkata, ini unta Allah, atau ini sapi keramat, unta keramat, dan seterusnya. Tsumma qara'a Abu Hurairah, setelah Abu Hurairah membacakan hadis ini, Abu Hurairah membaca, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Ini fitrah yang Allah ciptakan, yang Allah sudah ciptakan pada seluruh manusia. Qul bin na'azakum wa lihat hubungannya hadis ini dengan ayat tadi. Ayat yang baca fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Hadisnya menyatakan setiap orang lahir maka dia di atas fitrah. Yang merubahnya siapa? Abawahu, ibu bapaknya. Hati-hati, wahai para orang tua, para bapak yang punya anak, para ibu yang punya anak, hati-hati. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi pada anak-anak kita. Apakah kita bisa menjaga fitrah mereka atau kita yang bahkan merusak mereka? Nasallallahu alaihi wasallam. Mereka lahir di atas fitrah. Perempuan lahir di atas fitrah memiliki rasa malu yang tinggi. Tetapi orang tuanya, enggak usah malu. Kamu gitu aja malu. Akhirnya hilang fitrahnya. Kemudian ketika dewasa tidak punya rasa malu. Na'udzubillah. Kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilatin ru'usuhunna ka'asnimatil buktil ma'ilah. Pakai pakaian tapi telanjang, terlenggak-lenggok, menyanggul rambutnya, meja ke sana kemari. Siapa yang merusaknya? Lahirnya enggak begitu. Maaf saja. Fa'abawahu, bapak ibunya menjadikan mereka seperti itu. Loh, tapi anak ini susah. Dari kecil saya suruh, susah. Apa iya? Periksa lagi. Mungkin ada kesalahan-kesalahan lain. Kamu harus begini, harus pakai jilbab. Ibunya sendiri gak pakai. Misalnya. Ya susah, susah. Ya susah dia lihat kamu. Lihat contoh teladannya setiap hari. Itu mbak aja enggak. Kakaknya misalnya, atau siapa tetehnya, dia juga enggak kok. Ya susah. Karena azabullah berarti, kadang-kadang terjadi perubahan fitrah, karena sesuatu dari luar. Kadang dari bapak ibunya, kadang dari lingkungannya. Nasallahu alaihi wasallam. Fajama'a alaihi salatu wassalam bainal amraini. Dalam hadis ini, Nabi SAW mengumpulkan dua perubahan. Yaitu taghyirul fitrah bitahwid wa tansir wa taghyirul khilqah bil jad'. Dalam hadis Nabi menyebutkan dua perubahan, yakni perubahan dari syaitan, yaitu merubah seseorang jadi Yahudi, jadi Nasrani, perubahan fitrah. Yang kedua taghyirul khilqah, ada taghyirul fitrah, yang kedua taghyir al khilqah, perubahan ciptaan. Bil jada', yaitu dengan dipotong hidungnya atau dipotong telinganya. Wa humal amrani alladhini akhbara iblis annahu la budda an yughayyiruhuma. Dan itulah yang disebutkan oleh iblis di hadapan Allah bahwa dia akan merubah kedua-duanya. Yani disebutkan kedua-duanya. Wala amurannahum, aku akan suruh mereka. Fala yubattikunna adhanal an'am, niscaya mereka akan memotong telinga-telinga binatang ternak mereka. Ini perubahan khilqah. Yang kedua, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan niscaya aku akan perintahkan mereka agar mereka merubah ciptaan Allah, merubah fitrah. Merubah ciptaan Allah yang Allah katakan fitratallah allati fataran nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Maka dua itu pula lah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini. Wa huwa taghyirul khilqa allati khalaqa 'alayha wa ghayyara as-surah bil jad' wal batak, yaitu perubahan ciptaan dengan merubah, dengan mencacatinya, dan perubahan fitrah dengan kesesatan dan kekufuran. Fa ghayyara al-fitrah ila syirik, dirubah fitrah kepada kesyirikan-kesyirikan. Wal khilqa, dan perubahan badan ciptaan dengan al-batak wal qata', dengan dipotong, dicacat. Fa hadha taghyiru khilqati ar-ruh wa hadha taghyiru khilqati as-surah, maka berarti kedua-duanya perubahan bentuk. Satu perubahan bentuk fitrah, yang satu perubahan bentuk badan. Perubahan bentuk fitrah adalah perubahan bentuk ruh. Dirubah ruhnya, jiwanya yang Allah ciptakan seperti ini, dirubah jadi seperti itu. Yang tadinya fitrahnya adalah tauhid, dirubah menjadi musyrik, kafir. Yang tadinya fitrahnya lurus, cenderung kepada Allah, hanif, dirubah menjadi yang mukbil, berpaling, menjadi mudbir, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bentuk-bentuk badannya dirubah, tidak ridha dengan apa yang Allah ciptakan, diganti dengan apa yang mereka maukan, dengan hawa nafsu. Tsumma qala, kemudian dikatakan pada ayat berikutnya atau pada kalimat berikutnya setelah amarannahum falyughayyiruna khalqallah, tsumma qala ya'iduhum wa yumannihim, syaitan akan memberikan janji-janji dan syaitan akan memberikan angan-angan, walaupun maknanya mirip tapi keduanya berbeda. Ya'iduhum, memberikan janji-janji, yang biasanya janji-janji itu lebih dekat kemungkinannya, tapi yumannihim, memberikan angan-angan, itu yang lebih jauh kemungkinannya, bahkan mustahil. Duhai kiranya saya punya sayap. Apa itu? Janji atau angan-angan? Angan-angan. Tetapi duhai kiranya kalau saya nanti kaya. Janji atau angan-angan? Janji atau saya tanyakan, mungkin atau enggak mungkin? Ya mungkin saja kan, apalagi dia usaha. Kalau mungkin berarti itu berjanji, kalau saya kaya akan begini. Tetapi kalau tidak mungkin, nanti kalau saya punya sayap saya akan terbang ke Mekah, saya ingin haji. Ada khayal. Yang ini namanya wa'ad, yang ini namanya umniyah, angan-angan. Syaitan memakai kedua-duanya. Yang janjinya janji palsu, apalagi angan-angannya, angan-angan yang mustahil. Kata Allah, syaitan ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan akan memberikan janji-janji dan akan memberikan angan-angan. Qul inna a'udzubikumullah. Fa wa'duhu, adapun janjinya adalah ma yasilu ila qalbil insan. Adapun janji-janji yang diberikan oleh syaitan, tentunya janji-janji palsu, adalah janji yang dimasukkan ke dalam hati manusia. Engkau akan berumur panjang. Sayatulu umruk. Wa tanal minad dunya ladzatuk. Misalnya kamu akan mendapatkan kelezatan dunia sebentar lagi. Wa sata'lu ala aqranik. Kamu akan lebih unggul, akan mengalahkan semua saingan-sainganmu. Wa tadhfar bi'a'daik, engkau akan menang melawan musuh-musuhmu. wad-dunya dulun satakunu laka kama kanat li ghairik. Dan yang namanya dunia itu dipergilirkan, yang tadinya atas kamu sekarang akan diberikan untukmu. Wa yatul wa yutawwil amalahu, memperpanjang angan-angan orang tersebut. Dengan bisikan-bisikan tadi, angan-angannya diperpanjang. Kalau diangan-angankan kamu akan berumur panjang, biasanya tenang-tenang saja tidak taubat. Masih gampang, nanti kalau sudah tua saya akan taubat. Ini umum dari bisikan-bisikan syaitan. Wa ya'iduhu bil husna, memberikan janji-janji dengan kebaikan-kebaikan, tetapi ala syirkihi wa ma'asihi, memberikan janji-janji dengan kebaikan dalam keadaan dia musyrik, dalam keadaan dia asi, ahli maksiat, berbuat dosa, berbuat kufur, berbuat bid'ah, kesesatan, kemudian dibisikkan kepadanya, kamu akan mendapatkan keselamatan, kamu akan mendapatkan jannah, kamu akan masuk surga. Mungkin atau tidak mungkin terjadi seperti ini? Bukan masalah mungkin tidak mungkin, sudah terjadi. Sekian banyak aliran-aliran sesat, semuanya merasa bahwa mereka akan masuk surga. Masya Allah. Yang kafir sekafir-kafirnya, seperti Syiah yang ekstrim, atau Wahdatul Wujud, atau sekian aliran-aliran yang menyatakan bahwa Allah menyatu dengan benda-benda, yang menyatakan aku adalah Allah, dan tiang-tiang ini adalah Allah, dan anjing dan kera itu adalah Allah, kata mereka. Bagaimana, kafir atau tidak kafir? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka kafir, lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Demikian kata beliau dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Syekhul Islam rahimahullah. Lebih kafir, akthar minal Yahudi wal Nasrani. Kalau Yahudi yang menuhankan Uzair ditanya tentang bagaimana itu yang menyembah batu, menyembah pohon, kata Yahudi, kafir mereka. Tanyakan pada Nasrani, padahal mereka menuhankan Isa alaihi salam. Bagaimana pendapat kalian orang yang menyembah batu dan menyembah pohon, menyembah segala macam benda-benda? Kafir, kata Nasrani. Ayo tanyakan pada mereka, kelompok aliran hululiyah, bagaimana menurut kalian yang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah benda-benda? Semua benda-benda itu adalah Allah, karena Allah menyatu dengan semuanya. Bayangkan, akfar minal Yahudi wan Nasara. Baik, kira-kira mereka berharap jannah atau tidak? Semuanya meyakini kita akan masuk surga sambil coket-coket. Iya, diiringi musik sambil menyatakan Allah, Allah, Allah. Naam, mereka yakin mereka akan masuk surga. Yang sesat mengkafir-kafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Apa hukumnya? Menumpahkan darah muslimin satu saja. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Bahkan ancamannya khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi. Diancam dengan kemurkaan, diancam dengan laknat, diancam dengan jahannam. Tetapi orang yang membunuh muslimin, kelompok-kelompok yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, dengan tenang menyatakan, kalau nanti saya tidak bertemu lagi, kalau saya mati, insya Allah kita akan bertemu dalam surga. Masya Allah. Qanimina azakumullah. Yakin kalau dia akan masuk surga. Padahal para sahabat merasa dalam keadaan mereka betul-betul tidak yakin kalau mereka akan masuk jannah, padahal mereka mu'minuna haqqan, mereka mu'minin yang hakiki, yang sebenar-benarnya, dan itu persaksian dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari kita. Allah yang menyatakan seperti itu. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awa wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka yang beriman, berhijrah, berjihad, ini para muhajirin, walladzina awaw wa nasaru, kaum ansar, ulaika humul mu'minuna haqqa. Tetapi mereka menyatakan, demi Allah, kalau kaki kanan saya sudah masuk surga, saya belum yakin kaki kiri akan masuk. Kata ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kata Abu Bakar, sungguh, aku kalau diberi pilihan, apakah mau dihisab atau mau menjadi seperti pohon saja dikunyah oleh binatang-binatang ternak kemudian tidak ada hisab. Sungguh demi Allah, aku lebih memilih untuk tidak dihisab. Aku takut. Kalau ternyata aku dihisab, aku akan masuk nar. Ini mukminun. Tetapi sebagian mereka maghrur, sebagian besar manusia maghrur, tertipu oleh syaitan dengan bisikan-bisikan syaitan di hatinya bahwa engkau akan masuk jannah, engkau ahli surga, engkau hebat, engkau saleh, engkau mukmin taqi, engkau begini, engkau begitu, sehingga GR, gede rasa, merasa diri ahli jannah. Pada Allah, ini yang dikatakan ya'idukum wa yumannihim. Syaitan memberikan janji-janji dan syaitan memberikan angan-angan. Kalau dia musyrik, penyembah kubur, penyembah batu, penyembah orang mati, kemudian dia merasa atau dibisikkan, kamu akan masuk surga. Ini kira-kira janji atau umniyah? Hah? Nah, umniyah. Itu hanya angan-angan kosong, bukan janji. Karena gak mungkin. Tidak mungkin. Bahwa mereka, kata Allah, orang kafir, la yadkhulul jannata, tidak akan mereka masuk surga, hatta yalijal jamalu fisamil khiyat. Gak akan masuk surga sampai unta bisa masuk lubang jarum. Apa maknanya? Mustahil. Jadi jamal bisa mil khiyat. Unta masuk lubang jarum. Mustahil. Artinya tidak mungkin mereka akan mendapatkan jannah dalam keadaan musyrik kafir. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, itu angan-angan dari iblis. Saya tulu umru, kamu akan panjang umurnya. Tenang saja. Mungkin. Tetapi ketika menyatakan kamu akan masuk surga walaupun kamu seperti ini, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang dan seterusnya. Kalimat Allah Pengampun, Maha Penyayang adalah hak. Tetapi kalimat musyrik akan masuk surga itu yang mustahil. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa yumannihil amanil kadibah ala ikhtilafi wujuhiha. Dan syaitan memberikan angan-angan yang dusta dengan berbagai macam bentuk-bentuknya, dengan berbagai macam sisi-sisinya. Wal farq baina wa'dihi wa tamanniyatihi annahu ya'idul batil wa yumannil muhal. Adapun perbedaannya antara janji dengan angan-angan, kata Ibnu Qayyim, di antara perbedaan lainnya adalah dia menjanjikan janji-janji yang batil, janji-janji palsu, wayumannil muhal, dan memberikan angan-angan yang mustahil. Janji dusta, angan-angan mustahil. Wan nafsul mahina allati la qadra laha la taghtazi bi qad. Jiwa yang mahina itu adalah jiwa yang hina, jiwa yang rendah. Allati la qadra laha, yang tidak memiliki kadar, tidak memiliki nilai. Taghtazi bi wa'd. Enggak, mereka yang dalam keadaan hina, rendah, enggak ada nilainya, mereka sangat senang dengan diberi janji-janji. Tadi artinya menerima sebagai gida, gizi, sebagai makanan yang lezat oleh mereka. Senang makan janji itu, senang makan angan-angan itu, asyik. Kama qala syair, sebagaimana berkata para penyair menggambarkan jenis manusia yang seperti ini. Munni in takun haqqan takun ahsanal muna wa illa faqad ishna biha zamanan raqada. Dikatakan oleh penyair ini, munni, berikan janji-janji kepadaku, kalau memang janji itu benar, maka itu sebaik-baik janji yang membahagiakan. Kalaupun ternyata enggak benar, maka sudah terhibur dengan janji-janji itu. Ini ucapan siapa ini? Biasanya laki apa perempuan? Hah? Naam. Sadaqtum, masya Allah. Biasanya perempuan kayak gitu itu. Dan tentunya rijal qawwamuna 'alan nisa. Ini maaf-maaf pada para wanita. Karena memang memiliki kelemahan itu, maka para wanita tidak bisa jadi pemimpin, bahkan dipimpin oleh para suami. Sehingga kelemahan itu bukan menunjukkan kemudian menjadi penghinaan, tidak. Tetapi justru menjadi cermin bahwa kamu itu di bawah laki-laki. Maka tunduklah pada suami, tunduklah pada orang tua, pada bapak. Karena kamu perempuan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang biasanya senang dengan janji-janji kosong itu adalah orang-orang yang biasanya di bawah. Apakah anak kecil atau para wanita? Anak kecil nangis, gimana apa orang tuanya? Pasti janji. Iya, iya, nanti pergi ya. Oh, senang ketawa. Selesai urusannya. Apakah nanti benar-benar pergi atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Ya, jelas sudah senang. Masa rijalun aqwiya, laki-laki yang kokoh kuat, yang memiliki kelebihan-kelebihan, yang akil, yang lebih tinggi akalnya. Masa mau diberi angan-angan kosong? Wah, bukan oleh manusia lagi, oleh syaitan. Masa terbawa dengan janji-janji kosongnya iblis? Kata Ibnu Qayyim, yang terbawa dengan janji-janji, yang terbuai dengan angan-angan, itu hanya mereka-mereka yang memang lemah akalnya. Naqisatu dinin wa aqlin. Itu para wanita atau anak-anak terbuai. Apalagi kalau sedang na'udzubillah, sedang perbuatan-perbuatan haram yang mereka katakan pacaran, semuanya khayal. Nanti kita akan berlayar di mana? Di bulan. Iya, iya, khayal, seneng. Nanti kita akan mengarungi samudera, kita berdua makan batu bersama. Wallah, khayal, angan-angan, kosong, dusta, tapi dia senang. Astagfirullahaladzim, senang. Qanibidina azakumullah, maka kaum muslimin yang saya hormati, Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, sungguh tidaklah tertipu oleh janji-janji kosong dan angan-angan yang mustahil, angan-angan yang membuat tertawa, kecuali orang-orang yang rendah, yang kurang akalnya. Munni intakun haqqan takun ahsanal muna wa illa faqad ishna biha zamanan ragada. Berilah angan-angan kepadaku, berilah janji-janji. Kalaupun benar, maka aku senang itu janji yang paling baik. Kalaupun tidak, aku sudah senang dengan janji-janji itu. An-nafsu al-mubtilah al-khasisah taltadzu bil amanil batilah. Maka jiwa yang dalam keadaan batil atau khasisah, jiwa yang rendah, taltadzu, dia merasa lezat. Bil amanil batilah wal wu'udil kadibah, dia akan merasa lezat dengan angan-angan yang kosong, dengan janji-janji yang dusta. Wa tafrah biha, gembira dia dengannya. Kama yafrah biha nisa wassibyan, sebagaimana gembiranya, bahagianya para wanita dan anak-anak. Wa yataharrakuna laha, di mana mereka hatinya bergejolak gembira hanya dengan janji-janji kosong. Fal aqwalul batilah masdaruha wa'dus syaitan wa tamniyatihi. Maka ucapan-ucapan batil, ucapan-ucapan dusta, janji-janji kosong, semuanya bersumber dari janji-janji syaitan. Dari janji-janji syaitan. Tapi yang ngomong manusia, iya syaitan yang ngajarin. Tapi yang ngomong sipulan, ya iya syaitan yang ngajarin. Semua yang batil sumbernya dari syaitan. Dari janji-janji syaitan. Maka kalau kita memberikan janji-janji, jangan janji-janji dusta. Ini para suami sekarang, kalau tadi para istri. Para suami, jangan memberikan janji-janji kosong, mereka gembira sebentar. Habis itu, gak pernah ada realisasinya. Percuma, kamu berdusta. Berikan janji-janji yang pasti. Kamu kalau nurut, dapat jannah. Itu Al-Quran yang bilang. Bukan suami, ya kan? Ya, kita bacakan saja. Kalau kamu taat pada suami dan kamu begini, begini, begini, salehah, Allah akan berikan pada kamu. Tapi saya masa ditinggal selama itu. Kalau kamu sabar, Allah berfirman. Apa balasan orang yang sabar? Qul inna as-salatu sangat besar. Ini bukan janji kosong, ini janji hak dari Quran dan Sunnah. Nanti kalau kamu nurut, kalau kamu sabar, saya akan berikan itu. Kalau kamu mampu, kalau ternyata tidak, bagaimana? Kapan kamu wujudkan? Kalau bila na'azam, kamu dikejar-kejar janji. Nagih lagi, nagih lagi. Setiap tahun lagi. Janji yang pernah katanya mau haji, katanya mau haji, katanya mau haji. Kalau bila na'azam, kamu muslim yang sarun nanti. InsyaAllah kalau mampu tanpa kita janji, kita akan haji. Karena itu wajib. Selesai. Kalau dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna syaitan yumanni ashabaha al-zufra bil-haqqi wa idraki. Karena syaitan akan memberikan angan-angan kepada anak buahnya, pada para pengikutnya. apa yang dijanjikan, al-ghufru bil haq, akan mendapatkan kebenaran. Wa idraki, akan mencapai kebenaran. Wa ya'idukum wa ya'iduhum al-wusul ilaihi min ghairi tariqihi, dan dijanjikan akan mendapatkan jalannya untuk menuju kebenaran, kebaikan, jannah, tetapi ala ghairi tariqih, tetapi dengan jalan lain, bukan jalan yang sesungguhnya. Ini juga sama janji-janji palsu dan angan-angan kosong dari iblis lanatullah alaih, dan dari anak buahnya para syaitin, dan anak buahnya syaitin al-ins, syaitin al-jin wa syaitin al-ins. Mereka memberikan janji-janji dan angan-angan kosong dalam bentuk bahwa engkau akan mendapatkan kebenaran, engkau akan mendapatkan al-haq, tetapi diajak kepada jalan yang bukan jalan kebenaran. Mungkin atau enggak mungkin? Mustahil. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kebenaran kalau jalan yang dijalani bukan jalan kebenaran? Sebagaimana yang sering saya sampaikan, ucapan penyair, ucapan pepatah orang-orang Arab, tajtarjun najata walam tasluk masalika, inna safinata la tajri ala al-yabasi. Engkau berharap keselamatan, tetapi engkau tidak menjalani jalannya. Ini jalan keselamatan. Sungguh perahu enggak akan jalan di daratan. Ini pepatah yang sering dibawakan pula oleh para ulama, termasuk Ibnu Qayyim dalam kitab-kitab beliau. Bahwasanya kalau engkau ingin selamat, ya jalani jalan keselamatan. Kalau engkau terjun najah, mengharapkan keselamatan, walam tasluk masalikah, tetapi tidak menjalani jalannya, maka itu suatu yang mustahil. Seperti orang yang mengharapkan jalannya perahu di daratan, di tengah-tengah Monas pasang layar, tunggu gak jalan-jalan perahunya, padahal sudah dipasang layarnya. Kemudian kata orang, kamu harus panggil angin. Dengan apa? Panggil angin dengan berbagai macam mantra-mantra, uliyo, uliyo, gak jalan juga. Ternyata datang angin tanpa dipanggil. Masya Allah, datang angin, ambruk kapalnya. Iya kan, bukan jalan, ambruk dia. Ya dia tertawain orang, majnun, kamu orang gila, perahu gak jalan di daratan, kapal layar gak jalan di aspal, barakallahu fik. Taruh di air, di lautan, berharaplah pada Allah Ta'ala, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjalankannya. Bismillahirrahmanirrahim, pemursah, Allah yang mengalirkan, Allah yang menjalankan. Ikhwan bin Azam, nakum muslimin yang saya hormati. Demikian pula janji-janji syaitan, katanya akan mendapatkan kebenaran, tapi jalannya bukan jalan kebenaran. Katanya akan mendapatkan kebahagiaan, jalannya bukan jalan kebahagiaan. Katanya ingin mendapatkan keselamatan, jalannya bukan jalan keselamatan. Ditipu oleh syaitan dengan amani kadibah, atau dengan wu'udil kadibah, dengan janji-janji palsu, dengan ucapan-ucapan kosong. Katanya beberapa tarekat sufiyah, banyak jalan menuju Roma, katanya. Pepatah bukan dari kaum muslimin. Roma itu bukan angan-angannya kaum muslimin. Iya kan? Angan-angan kita kemana? Ke haram. Ke masjid. Haram, masjid Nabawi. Itu harapannya kaum muslimin. Tapi yang dipakai pepatah itu, thayyib. Apa maknanya? Ya ini banyak jalan menuju Roma, kata mereka bisa mencapai Roma dari jalan manapun. Sana bisa, sini bisa. Demikian pula katanya, kebenaran bisa diambil dengan cara ini, bisa diambil dengan cara lain. Gak harus duduk di majelis ilmu, bisa kita dengan cara lain. Banyak jalan menuju ilmu. Dengan apa? Pak Torekot. Dengan kamu semedi, dikir pada Allah SWT, membaca ini sekian kali, baca itu sekian kali, kamu duduk saja. Nanti niscaya kamu akan mendapatkan wangsit, akan mendapatkan ilham, akan mendapatkan tiba-tiba ilmu, dan kamu tiba-tiba jadi alim. Ini salah satu model dari tipu daya syaitan. Kamu akan mendapatkan kebenaran, kamu akan mendapatkan hak, kamu akan mendapatkan ilmu, tapi jalannya bukan jalan untuk mendapatkan ilmu sama sekali. Yang namanya ilmu bita'allum, yang namanya ilmu adalah dengan belajar. Demikian pula ucapan-ucapan mereka yang lain. Semua aliran kesesatan mengatakan bahwa kita akan mendapatkan al-haq, kita akan mendapatkan keselamatan dan seterusnya. Tapi jalannya jalan sesat. Maka itu semua tipu daya syaitan. Ya'idukum wa yumannihim. Wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Ayatnya Allah lanjutkan bahwasanya syaitan akan menjanjikan pada mereka, memberikan angan-angan pada mereka. Wa ma ya'iduhum asyaitan illa ghurura. Dan tidaklah syaitan memberikan janji-janji kecuali janji-janji dusta, ghurur. Kalau ada yang tertipu dengan janji syaitan, berarti dia maghrur. Ghurratkumul amani. Kamu terlalaikan dengan angan-angan. Disebutkan yang dusta, ya'idukum. Wa ma ya'idukum syaitan illa ghurura. Tapi bagaimana dengan angan-angannya? Enggak perlu dibahas. Angan-angan mustahil. Angan-angan itu mustahil, dia jelas enggak akan terwujud. Maka yang dibahas adalah janjinya. Janji syaitan semuanya dusta. Qal, dikatakan, wa min dzalika qauluhu ta'ala. Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kata Allah dalam ayat lain dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan pada kalian kemiskinan. Faqr, kekurangan. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan memerintahkan pada kalian dengan fahishah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan, maghfirah dan fadilah, pemberian-pemberian. Kita lihat satu persatu kalimat-kalimatnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, ya'idukumul faqra. Pertama kalimat menjanjikan kefakiran. Qal yukhawifukum bihi. Menjanjikan kefakiran maknanya bukan menawarkan, bukan, tetapi memberikan kalimat bahwa engkau akan jatuh miskin, engkau akan jatuh bangkrut, engkau akan begini, engkau akan begitu, dan itu adalah takwif, ditakut-takuti oleh syaitan. Ya'ani kata Ibnu Qayyim, in anfaqtum amwalakum iftaqartum. Kalau engkau menginfakkan hartamu, kamu jadi fakir. Kalau kamu gunakan hartamu untuk begini dan begitu, untuk fisabilillah, kamu besok mau makan apa? Kamu akan jadi begini, kamu akan jadi begitu. Padahal Nabi menyatakan, ma naqsa malun min sadaqah. Harta gak akan berkurang dengan sadaqah. Qanibidina azakumullah, lebih percaya ucapan Nabi AS, atau lebih percaya ucapan iblis yang membisikkan dalam hati. Kalau saya keluarkan, saya akan fakir, saya akan bangkrut. Ini bisikan dari syaitan. Kamu akan begini, kamu akan begitu. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, al-mu'min akan lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Akan lebih percaya pada ucapan Nabi-Nya, Rasulnya alaihissalatu wassalam. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan memerintahkan kepada kalian dengan fahsya. Kalimat berikutnya. Yani memerintahkan kepada kalian untuk menjadi bakhil. Kedekut. Hiya al-bukhl fi hadha al-mawdi' khassah. Fahishah di sini adalah kebakhilan. Dan kata para ahli tafsir, fahishah di sini saja yang bermakna kebakhilan. Adapun dalam semua ayat-ayat yang lain, fahishah bermakna zina. Perintah-perintah untuk menjauhi fahishah maksudnya menjauhi zina. Wala taqrabul fawahish, jangan dekati fawahish, zina dan yang sejenisnya. Semua fahisha dalam Al-Quran bermakna zina, kecuali di dalam ayat ini. Kenapa kecuali dalam ayat ini? Karena kaitannya dengan kalimat ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Membayangkan kepada kalian, menggambarkan kepada kalian kemiskinan. Kamu akan jatuh bangkrut, kamu akan miskin, kamu akan begini, akan begitu. Kalau kamu tetap di jalan Allah, tetap fisabilillah, kamu akan begini, akan begini. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian untuk bakhil. Jangan. Maka jangan keluarkan harta serupiah. Jangan. Ini penting. Serupiah itu ada hitungannya, akan begini, akan begini, akan mempengaruhi. Wa nabidina a'azakumullah na'udhu billah min makayidi syaitan. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari tipu daya syaitan. Karena benar-benar tipu daya syaitan itu menipu. Syaitan gak akan menyatakan, sudah jangan percaya sama Allah dan Rasulullah, gak akan begitu. Tapi akan berkata, nanti ini perusahaan kamu masih belum imbang. Perusahaan kamu itu masih berjalan tertatih-tatih. Sabar, sabar. Jangan keluarkan sedekah dulu. Jangan keluarkan zakat dulu. Jangan keluarkan sedikit pun. Ini dalam rangka memapankan perusahaan kamu dulu. Kata syaitan. Ternyata perusahaannya tidak lancar-lancar. Begitu terus. Ya gak sedekah-sedekah. Terus mati. Siapa yang tahu kalau dia akan mati? Gak ada yang tahu. Siapa menyatakan nanti? Niscaya kamu kan baru umur sekian. Kamu masih punya umur panjang. Niscaya 10 tahun lagi, kamu, perusahaan kamu akan begini. Ini sekarang satu telur. Besok sudah satu ekor ayam. Besok niscaya dia sudah bertelur lagi. Dan telurnya paling sedikit 10. Kalau 10 itu kemudian menetas, akan begini. Itu si kabayan. Yang sering hayal seperti itu. Lamun, sampai jadi peternakan besar. Masya Allah. Nah, baru kamu sedekah. Kalau sudah peternakan kamu seperti itu, kamu sedekah. Ternyata, Khairul Fidin Azzaqullah enggak mencapai yang dibayangkan. Yang enggak sedekah-sedekah. Ini adalah tipu daya syaitan. Wassawab, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya demikian dikatakan oleh beberapa ahli tafsir seperti Muqatil dan Al-Kalbi, wa kullu fahsya fil Qur'ani fahiya zina, semua fahsya dalam Al-Qur'an maknanya zina, kecuali di tempat ini maknanya bukhul. Kata Ibnu Qayyim, beliau punya pendapat lain. Wassalam, yang lebih tepat. Kalimat al-fahsya tetap ala babiha. Tetap ala babiha, arti tetap pada maknanya yang hakiki. Makna fahsya yang hakiki adalah semua jenis fuhsh. Jenis fuhsh, perbuatan dosa yang jeleknya diketahui secara syar'an, wa aqlan, wa fitratan, itu fuhsh namanya. Akal juga menganggap jelek, fitrah juga menganggap jelek, apalagi dalil, ayat, Al-Quran dan Sunnah, semuanya menyatakan itu adalah jelek, maka orang-orang pun yang masih fitrahnya masih baik melihat dia busuk, itu fahisyah. Seperti zina, homosek, dan berbagai macam bentuk yang seperti itu pada para wanita, itu semua fuhsh, menjijikan. Sehingga lebih khusus dari makna fahisyah kepada zina. Karena itu sudah diketahui secara fitrah, secara akal, secara syar'i bahwa itu adalah perkara yang busuk jelek. Qul inna a'udzubikumullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kalimat fahsya tetap ala babiha. Yaitu hiya kullu fahishatin, semua dosa termasuk di dalamnya. Walaupun di ayat-ayat lain lebih khusus kepada zina, dalam ayat ini lebih khusus kepada al-bukhl, kebakhilan, tetapi tetap kalimat itu meluas. Fahiya sifatul mausuf mahdhuf, yaitu sifat dari yang disifati tapi tidak tersebut tapi terpahami. Fahadhu mausufiha iradatul umum, Allah hilangkan mausufnya karena yang Allah inginkan adalah keumuman, yakni perbuatan-perbuatan fahishah. Ya'murukum bil fahsya, yang memerintahkan kepada kalian pada perbuatan-perbuatan yang fahsya. Perbuatan-perbuatan ini mausuf, enggak disebut oleh Allah. Tapi ma'lum, mafhum bahwa yang dimaksud adalah amalan-amalan yang demikian keadaannya. Berarti am, umum sifatnya, mencakup segala macam perbuatan-perbuatan dosa. Qala wa yukhawwifuhum syaitan, wa min jumlatiha al-bukhl, di dalamnya adalah kebakhilan. Fa dzakara subhanahu wa ta'ala wa'da syaitan wa amrih, maka syaitan dalam ayat ini menyebutkan janji-janji syaitan dan perintah-perintah syaitan, menjanjikan, menggambarkan yang jelek-jelek. Wa yukhawwifuhum, dan menakut-nakuti mereka dari perbuatan baik. Menakut-nakuti dari perbuatan baik. Kalau kamu ngaji, anak istrimu dikasih makan apa? Itu kalimat yang klasik dari dulu. Wa hadhani al-amrani huma juma' ma yatlubuhu syaitan. Dan itu dua perkara tadi adalah juma' ma yatlubuhu syaitan. Itu inti dari seluruh apa yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan menginginkan rincian yang demikian banyaknya yang semuanya jelek. Kalau diringkas, ini cuma dua. Yaitu menggambarkan kalau kamu mengikuti jalan kebenaran akan jelek, akan bangkrut, akan begini, akan begitu. Kalau kamu mengikuti jalan kebatilan, kamu akan mendapatkan gini dan begitu. Ini inti dari ajakan syaitan. Ya'muruhum bisyarri wa yuhawwifuhum min fi'lil khair. Itu intinya godaan syaitan. Memerintahkan mereka dengan kejelekan-kejelekan dan menghalangi mereka dari kebaikan-kebaikan. Itu intinya. Wa hadzal amran huma jama'u ma yatlubuhu syaitan min fi'l khair tarku idza amarahu bil fahsya wa zayyanaha law irtakabaha. Karena syaitan kalau menakut-nakuti dari perbuatan baik dengan gambaran-gambaran yang mengerikan, kalau kamu berbuat baik yang ini akibatnya, ini akibatnya, ini akibatnya. Kalau kamu mengikuti yang ini akibatnya, ini akibatnya. Menggambarkan betapa mengerikannya. Berangkat jihad, berarti kamu menterlantarkan anak dan istri. Berarti kamu akan membuat orang jadi janda, membuat anak-anak jadi yatim, membuat mereka sengsara, membuat terus sekian banyak. Dan kalau kamu sedekah, kamu akan menjadi bangkrut, kamu akan begini, perusahaanmu akan miring, akan oleng, dan seterusnya. Yang ketiga, kalau kamu mengerjakan ibadah ini, ibadah itu, kamu akan kehilangan waktu. Padahal kamu butuh waktu ini, waktu yang kamu butuhkan sangat penting. Ini perkara-perkara penting. Apa perkara pentingnya? Dunia. Yang dianggap paling penting. Kita berharap pada Allah SWT keselamatan dari godaan syaitan. Kalau tanpa bimbingan Allah, tanpa perlindungan dari Allah, niscaya tidak akan selamat dari kita seorang pun. Itu kalau diberi gambaran-gambaran yang mengerikan. Sebaliknya, kalau syaitan idza amarahu bil fahsya, menyuruh perbuatan yang jelek. Kalau cuma menyuruh, mungkin sedikit yang taat. Bukan hanya menyuruh, tetapi zayyanaha lahu, mengindahkan untuknya. Digambarkan betapa indahnya perbuatan jelek tadi. Kalau kamu melakukannya sekarang, sekali saja, besok taubat, itu gak akan ngaruh di timbangan amal yaumul qiyamah. Katanya begitu. Gak akan ngaruh, kan cuma sekali. Tapi ingat, yang kamu ambil tadi dengan haram, 1 miliar, 2 miliar itu, niscaya kamu akan bisa memperbaiki keadaan kamu, diri kamu, saudara kamu, family kamu, kakak kamu, adik kamu, semua kerabat kamu, bahkan dakwah kamu akan terdukung. Kata iblis yang terbawa Syiah Rafidhah, sehingga mereka membantu mendukung dakwahnya dengan jual narkoba, memasukkan dari Pakistan ke sini. Dan itu sudah diketahui umum. Paham saja. Kok aneh? Katanya mengajarkan agama Islam, kok caranya seperti itu? Dengan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, memasukkan rombongan demi rombongan ke negeri Indonesia ini tanpa izin, gelap, dari Australia sana. Itu apalagi? Qadirin na'azakumullah, semuanya dengan yang haram-haram. Kalau syaitan membisikkan lagi, nanti kan yang korbannya kan mereka, bukan kalian. Kalian jangan. Kalian cuma jual. Jangan minum. Jangan makan. Jangan mengkonsumsi. Kalian cuma jual. Nanti kan korbannya mereka. Yang selain Syiah. Demikian pula sekian banyak manusia tertipu dengan iblis, dengan zayyanahu, atau dengan tazyin syaitan, dengan gambaran yang indah terhadap perbuatan maksiat. Belum lagi penamaan-penamaan khamr yusammunahu bighairi ismih, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih dari Rasulullah SAW, bahwa nanti niscaya di dekat-dekat akhir zaman mereka akan yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Niscaya mereka akan lancang berani untuk menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat-alat musik. Baik. Dengan apa kira-kira mereka menghalalkan? Dengan tajin syaitan, dengan gambaran-gambaran indah dari syaitan, plus dengan penamaan-penamaan lain. Yusammunahu bighairi ismih, menamakannya dengan nama lain. Ini bukan khamr, ini anggur beranak. Anggur kolesom. Anggur beranak itu kan obat supaya lancar persalinannya, jadi dikasih khamr. Na'udzubillah. Akhirnya minum anak muda, kamu hamil. Kok anak muda pada minum anggur beranak? Kan ini na'udzubillah aneh. Kaum muslimin yang saya hormati, ini menunjukkan bahwa yang menjadi masalah adalah tajzinu syaitan. Syaitan menggambarkan betapa indahnya khamr dengan berbagai macam penamaan-penamaan. Ini minuman jiwa. Kalau itu minuman badan. Yang ini minuman ruh. Ruh kita butuh diberi minum. Sebagaimana badan kita butuh diberi minum. Kalau kita gak diberi minum, haus. Badan kita lemas. Demikian pula jiwa kita kalau gak diberi minum, jiwa kita akan gelisah terus. Kalau minum khamr, tentram, tenang. Wapakmu. Kalimat-kalimat yang sungguh pengen saya ucapkan, pengen yang lebih daripada itu. Cuma tidak pantas dalam majelis ini. Karena betapa jahatnya orang yang kayak gini. Betapa busuknya pikiran dia yang diambil dari syaitan. Ngitungnya seperti itu. Padahal kaum muslimin semua tahu yang namanya ghidha'ur ruh, yang namanya minuman jiwa adalah ilmu din. Qala Allah wa qala Rasul. Yang namanya penenteram jiwa, penyejuk hati adalah ayat Allah dan hadis-hadis Rasul. Khamr dikatakan minuman rohani. Yang ngomongnya orang yang dianggap tokoh agama lagi. Yang dianggap sebagai Gus. Gus itu biasanya panggilan anak kiai. Tapi karena dia memang na'udzubillah, kerjaannya memang di diskotik-diskotik. Kemudian berkata seperti itu. Ini minuman rohani. Kata murid-muridnya, kata teman-temannya, kata pengikutnya, bahwa itu khamr ketika belum sampai di mulut dia. Kalau sudah sampai mulut dia, berubah. Jadi minuman suci. Wala haula wala quwata illa billah. Wallah, kalau saja belum terjadi, kemudian kita mendapatkan berita, kita akan mengatakan, enggak percaya. Masa ada orang seperti itu? Muslim, muslim. Enggak mungkin, mustahil. Kalau saja belum terjadi. Kalau saja kita enggak tahu bukti-buktinya. Ternyata sudah sangat banyak dan pengikutnya pun cerita. Iya, tapi ketika sampai mulutnya sudah berubah katanya. Enggak lagi sebagai khamr. Qulna a'udzubikumullah, bukan saya tidak mau menyebutkan namanya, saya lupa namanya. Yang jelas di Surabaya orangnya dan orang-orang Surabaya tahu. Kaum muslimin yang saya hormati. Qala, dikatakan oleh Ibnu Qayyim selanjutnya, bahwasanya syaitan kalau sudah mengindahkan kemaksiatan-kemaksiatan, biasanya manusia akan mengerjakannya. Jadi ayat tadi mengatakan ya'murukum bil fahsya, menyuruh berbuat jelek. Jangan kamu kira cuma menyuruh dengan kata perintah, kerjakan ini, kerjakan itu. Bukan. Maknanya berupaya menyuruh kalian, menggiring kalian, membimbing kalian, mengarahkan kalian kepada yang haram, yang fahsya. Di antaranya kebakhilan atau zina ataupun fahisyah-fahisyah lainnya semuanya. Itu pekerjaan syaitan. Dan termasuk menyuruh adalah mengindahkan. Kalau ada seseorang berkata pada kamu, kamu kalau masuk situ, ya kamu akan mendapatkan ini. Nyuruh bukan itu? Nyuruh. Padahal dia tidak ada kata perintah. Hanya ada kalimat tazyin. Kalau kamu masuk ke sana, kamu akan mendapatkan yang ini, yang ini, yang ini. Betapa nikmatnya, betapa hebatnya. Kalau kamu duduk di sini, niscaya kamu akan mendapat begini dan begitu. Itu bukan nyuruh. Ketika dia duduk dan kemudian celaka, tertawa anak-anak sekolah ini, karena memang sudah dikerjain. Yang nyuruh duduk itu siapa? Saya gak nyuruh. Saya cuma mengatakan, kalau kamu duduk itu, kamu akan begini. Coba rasakan. Saya gak nyuruh. Tapi kata dia pingin dengan gambaran indah tadi, duduk di situ. Dan ternyata kursinya sudah rusak. Jatuh dia. Tertawa mereka. Ini model kecil. Syaitan juga sama ketika menyuruh kepada kesesatan. Gak menyatakan ikutilah kesesatan. Ikutilah kesesatan. Bukan. Tapi menggambarkan betapa indahnya jalan ini. Dan tidak mengatakan jalan kesesatan. Betapa indahnya jalan kebaikan ini. Jalan yang membawa kenikmatan. Jalan yang membawa keuntungan. Jalan hebat. Jalan mujarab. Jalan yang manjur. Jalan yang begini, jalan yang begitu. Usaha kamu yang lain kecil. Coba kamu datang ke dukun fulan. Mesti berhasil. Mesti sembuh. Kamu akan begini, kamu akan begini. Ini sama namanya. Menyuruh. Ya'murukum bil fahsya. Wasamma subhanahu wa ta'ala takhwifahu wa'adal intidhar. Dan Allah menamakannya tipuan-tipuan syaitan, takhwif, yakni ditakut-takuti oleh syaitan tadi, itu adalah wa'ad. disebut oleh Allah sebagai janji. Al-intidhar, janji yang ditunggu. Ini menggambarkan betapa indahnya jalan kejelekan oleh syaitan. Artinya, tunggu. Kalau kamu jalan jalan kejelekan, kamu akan mendapatkan kebaikan. Demikian pula sebaliknya, ini jalan kebaikan akan berbahaya. Kalau kamu jalan di sini, kata syaitan, nanti niscaya kamu akan mendapatkan kebinasaan begini, kebangkrutan begitu, musibah begini. Maka kamu urungkan, berarti kalah dengan syaitan. Atau yang mengerjakan dalam keadaan gelisah, ditunggu apa datang apa enggak, apa yang dikatakan oleh syaitan tadi, apa iya apa enggak. Ini wa'adul intibar, namanya wa'ad, janji. Dalam bahasa Arab bermakna pula menceritakan sesuatu yang akan terjadi di belakang, sebentar lagi akan datang. Itu yang dikatakan janji. Sehingga jangan heran dengan ayat ini. Syaitan menjanjikan kemiskinan. Kok menjanjikan kemiskinan? Iya, kalau bahasa Indonesia biasanya menjanjikan itu kan yang baik-baik. Saya janji, saya akan datang. Saya janji akan berikan pada kamu hadiah. Saya janji kamu akan miskin. Gak nyambung. Kalau bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab, makna janji adalah memberitakan apa yang akan terjadi di belakang. Kamu kalau menjalankan ini, niscaya kamu akan terjadi begini pada kamu. Kalau kamu kerjakan yang itu, kamu akan mendapatkan ini. Nah, syaitan menggambarkan dengan janji-janji pada jalan kebaikan. Dengan janji-janji yang mengerikan, akan binasa, kamu akan miskin, kamu akan begini kamu. Sedangkan jalan-jalan kesesatan, digambarkan kamu akan beruntung, kamu akan begini, kamu akan jaya, kamu akan terkenal, kamu akan begini dan begitu. Nah, kembali pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Alladzi khawwafahu iyyahu kama yantadhiru al-maw'ud ma wa'ada bihi. Nah, waktunya sudah habis dalam keadaan tangguh. Mestinya 10 menit lagi atau 14 jam lagi. Barakallahu fiik. Nah, sebagaimana orang yang dijanjikan menunggu apa yang dijanjikan, demikian pula orang yang diberikan berita akan terjadi kejelekan padanya, dia akan menunggu apakah terjadi apa yang dijanjikan kejelekan-kejelekan tadi atau tidak. Nah, dan kemudian Allah tutup ayatnya dengan kalimat wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, sedangkan Allah menjanjikan maghfiratan minhu wa fadla. Maghfirah, perlindungan dari kejelekan-kejelekan, keselamatan. Sedangkan fadla adalah pemberian-pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal'anfu minkum alal itala. Saya mohon maaf atas kepanjangan kajian sehingga tidak ada pertanyaan. Naam, subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.